Saudara, jumpa lagi kita dalam acara Arta Vela, sebuah acara persembahan Radio Singapura Internasional Syarat Indonesia yang menyajikan Anda tips mengelola dan meningkatkan keuangan keluarga bersama Presiden Direktur Karim Consulting, Adi Warman Karim. Saudara, menumbuhkan semangat kewirausahawanan di kalangan anak-anak dimulai dengan menumbuhkan hobi membeli dan menjual. Anak-anak hendaknya diajarkan bahwa untuk mendapatkan tambahan uang jajan, mereka harus menjual barang miliknya. Presiden Direktur Karim Consulting, Adi Warman Karim, dalam Arta Vela edisi ini memberikan pandangan mengenai cara membentuk pasar buat dagangan para sang buah hati tadi. Nah, untuk anak ini kita ajarkan untuk juga mempunyai menjual, apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak ini adalah, Anda hanya bisa dapat uang jajan sekian. Anda mau beli coklat lebih banyak lagi, maka Anda harus jual, Anda harus bisa dapatkan uang sendiri, nambah uang jajan kamu gitu loh. Nah, ini yang kita ajarkan kalau yang dalam pembahasan sebelumnya kita sebagai control thing. Kalau Anda, kita nggak bisa terus menerus, kita bukan ATM yang tiap kali dicolek anak, duit keluar. Kalau dicolek anak, duit keluar, nggak bisa begitu. Saya harus ajarkan pada anak-anak bahwa uang jajan Anda dalam satu minggu itu sekian. Kalau Anda mau mendapatkan bisa lebih, membeli coklat lebih banyak, maka Anda harus jual coklat yang ada, dibeli, dibuat jadi coklat cair, cetak lagi, bungkus lagi. Tentu dalam proses ini kita harus bantu anak. Kalau bisa anak itu kita biarkan begitu aja, karena ini pengalaman pertama bagi dia. Jadi harus kita bantu dia, harus kita support dia dalam mencetak coklat itu, dalam kemasnya menjadi coklat yang baik, dan sebagainya. Dan juga bisa bantu dia dalam arisan-arisan keluarga. Ini sekarang jualan coklat loh, anak kita jualan coklat, dia bikin sendiri loh, gini-gini. Itu biasanya anak merasa mendapat dukungan penuh dari orang tuanya bahwa orang tuanya ikut mempromosikan coklat yang telah dia buat dan sebagainya. Selain di keluarga, yang pasar yang terdekat dia bisa jualan adalah keluarga, tapi pasar terdekat yang bisa dia jualan juga adalah teman-teman sekolahnya. Karena itulah lingkungan anak-anak kita, keluarga, dan sekolah. Sekolah ini seringkali anak-anak kita, dia punya pulpen baru, dia punya pensil baru, dia punya tempat makan dan minum baru, dia punya seat baru. Kadang-kadang temannya bilang, bagus ya punya kamu, gimana belinya? Nah, ini peluang bisnis yang bagus buat anak kita. Jangan anak kita bersikap, ayah sih yang beliin, saya nggak tahu, ini dari Singapura. Nah, ini anak kita harus kita arahkan. Kalau ada yang bilang, ini bagus dan sebagainya, ini harus kita arahkan, saya ada nih harganya sekian, gitu lah. Jadi ini biasanya kalau di kalangan anak-anak ya, jangankan pensil, buku, tapi gitu juga. Sepertinya bagus, gimana? Saya ada, saya mau, nawar berapa, gitu loh. Ini yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita, agar mereka itu mempunyai jiwa di mana ketika ada orang merasa tertarik dengan barang-barang yang mereka miliki, mereka langsung merespon, saya mau, harganya sekian, kalau mau nanti saya bawain, gitu loh. Jadi dengan demikian, anak-anak kita terbiasa untuk bersikap menangkap peluang-peluang yang ada dengan cara seperti tadi. Tapi dia untuk membeli, karena dia beli baru lagi, nanti orang lihat lagi, baru lagi ya. Lama yang dia jual itu adalah barang yang dia beli sendiri, nggak apa-apa. Karena berarti tidak mengurangi barang-barang keluarga, kan? Karena kita beliin dia sepatu, dia jual, dia beli lagi, dia beli lagi. Nah, di sini kita lihat, anak-anak itu harus tetap dalam support dan kontrol kita. Jangan sampai sepatunya dia jual, uangnya nanti dia pakai untuk beli hal-hal yang lain. Nah, ini tentu menjadi keliru. Itu yang nggak bisa. Ini itu yang kita sebut sebagai control thing. Yeah. Kenapa Anda jual, mana duitnya, Anda apain duitnya itu? Kalau nggak, ini bahan Anda. Nanti dia bisa beli rokok, dia bisa macam-macam, jadi nggak boleh. Ini malah yang kita arahkan bukan seperti itu. Yang kita arahkan adalah kalau temannya itu nggak beli sepatu kayak gitu, nanti kita beliin, kita support karena kita anterin ke toko itu, kita beliin, kita telepon orang tuanya untuk memastikan bahwa betul-betul anak temennya yang mau beli itu memang juga mendapat persetujuan dari orang tuanya. Halo, apa kabar ibu? Saya adalah orang tua dari Abdul Hafiz, gitu. Anak ibu katanya mau beli ini anak gini harganya sekian, gitu. Jadi kita dapat, anak kita betul-betul merasa bahwa jiwa entrepreneurship dia betul-betul didukung